Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'an. Intahina amsi min mabhathi kila wa kilta. Wa man khulasah bi hadha al-mabhath indaka faiz. Ida kana al-mudab al-dumir fa ti'arabuhu kama musanna. Naam. Ida kana mudafaini ilal damir ayun damir kana kullu damir okay huma kuma sama huma kuma sama na huma wa kuma wa na kila huma kila kuma wa kilana na'am kaifa ya rabu huma ya mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhamm al-alif niyabatan 'an ad-dhamm li'annahu mulhaq lil-musanna nam idan al-khulasah nam annahuma mu'rabban nam i'rab musanna sah i'rab bil huruf alif aw ya idza kana mudhafaini ila dhamir thumma athani idza kana mudhafaini ila dhahir wa ism dhahir fa mu'rabuhu kama ism maksur tayyib idza kana mudhafaini ila adh-dhahir uriba bi irabil ismil maksur na'am kal fata wal 'asa. Nah, yani uriba bi harakatil muqaddarah mana amin duhuriha anta'adhur. Nah, thumma fi kila wa kilta nam inda awdud dhamir ilayhima tayyib wa mal khulasa fi hadha inda ya Abu Umar ila imma ila lafad wa imma ila ma'na. Naam, nangdur ila i'tibarain. I'tibar al-lafad wa wal ma'na. Idza tabarna al-lafad kaif? Yufrad. Naam. Idza tabarna al-ma'na fayusanna. Ayyuhuma naam afsah? Al-Ifrad, limada? La, ayyuhuma afsah nama al-Ifrad. Tayyib. Limada nakul annaha nam afsah? Indaka Abu Abdillah. Ha. Indaka Abdullah. Naam. Tayyib. Ja'a bihi an-nas. Naam. Ja'a bihi tanzil bi qawlihi ta'ala. Kiltal jannatayni atat ukulaha. Naam. Wa lam yakul atata. Tayyib. Wa amma fi tibar al-ma'na wa lam najid nassan fi dhalik. Taib al-an nadkhul fi al-lafdain al-ithnan wa thnatan. Qala ibn Hisham rahimahullah ta'ala wal-lafdani alladhani bighayri syartin ithnani wa thnatani Taqulu ja'ani ithnani wa ithnatani wa ra'aytu ithnaini wa ithnataini wa marantu bi ithnataini. Naam, wa marantu bi ithnaini wa ithnataini. A'rib ja'ani ithnani. Indak ya Basain. Nah, di mahal nasbin maf'ulun bi. Isnani. Ha? Ja'an isnani. Fa'ilun marfu'un. Naam. Ithnani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammah li'annahu mulhaq bil musanna. Tayyib. Wa qis 'ala al-baqi. Qala fa tu'ribuhuma i'rab al-musanna wa in kana ghayra mudhafain. Wa kadha tu'ribuhuma i'rabahu in kana mudhafain lid-dhamir. Ini tidak ada syarat. Jadi bisa di-i'rab dengan i'rab musanna dalam keadaan na'am idhafah maupun tidak diidhafahkan. Dalam idhafahnya juga secara mutlak baik diidhafahkan kepada dhamir na'am nahwu ithnahum aw lidh-dhahir nahwu ithna akhawaika aw kana murakkabaini ma'al asyarah nahu ja'ani ithna asyarah wa ra'aytu ithnai asyarah wa marantu bi ithnai asyarah. Jadi untuk ithna wa ithnatan ini lebih luas penggunaannya na'am pada semua kondisi baik ketika kosong dari idhofah maupun ketika diidhofahkan dan ketika diidhofahkan pun kepada dhamir maupun dhahir kemudian juga ketika tarkib. Naam. Ketika ditarkib dengan asyarah ini juga naam di'rab dengan mulhaq bil musanna. Tayyib. Kemudian mengenai dhamir, di sini ada ta'liq. Wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu in kana mudhafain lil dhamir. Tidak semua dhamir yang bisa diidhafahkan kepada ithnani wa ithnatan. Maka dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala ay dhamirul mufradi awil jam'i lal musanna. Yang dimaksud adalah dhamir mufrad atau jama' bukan dhamir musanna. Kalau kemarin untuk kila wa kilta yang diidhafahkan dhamir apa? Ahmad. Dhamir musanna kila kuma atau kila huma juga apa? Dhamir jamak tapi untuk apa? Jamak mutakallim ma'al ghair. Tayyib. Kilana. Sekarang untuk isnan wa isnatan yang bisa diidhafahkan kepadanya malah kebalikannya yaitu yang mufrad atau jamak, tidak musanna. Fa yuqal isnahu. Naam wa isnahum wa la yuqal isnahuma. Kenapa sekarang? Qala al-musannif fi syarh al-mulhah ma hasiluhu wa yamtani'u idhafatuha ila dhamiri tathniyatin li'annahu nassun fil itsnain wa syai' la yudhafu ila nafsihi. Ini kaidahnya, sesuatu tidak diidhafahkan kepada dirinya sendiri. Naam, karena dhamir nas, naam untuk dua. Kemudian ithnan wa ithnatan juga lafad mansus untuk dua. Wa dhamirul jama' wa kadha dhamirul mufrad laisa nassan fihima fala mahdhura. Sedangkan dhamir jama' dan dhamir mufrad ini tidak nas pada kedua perkara itu. Taim bukan nas untuk menunjukkan dua, sehingga tidak ada mahdur. Wa kharaja bil dhamir adh-dhahir qala Zarqani fala yamtani'u ithna ar-rajulaini. Naam. Zarqani mengatakan, naam, tidak terlarang untuk mengatakan ithna ar-rajulaini. Kalau tadi ithna huma tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena naam dhamir tasniyah nas fil ithnain. Tapi kalau berupa isim dhahir menunjukkan dua tidak mengapa. Nah, wal farqu dhahir, dan perbedaan antara keduanya itu jelas, yaitu kenapa kalau na'am itsna huma dilarang sedangkan itsna rajulaini tidak dilarang. Alasannya ikhwan fillah, li'anna dhamira yunazzalu mimma qablahu manzilatal juz'i fa yalzamu ijtima'u tathniyataini. Bikhilafi dhahir fa innahu la yunazzalu manzilatal juz'. Falam yalzam ma dzukir. Dikarenakan dhamir khonifilah ditempatkan na'am taim dari apa-apa yang sebelumnya itu pada kedudukan juz. Na'am. Taim yatin dhamir ditempatkan untuk apa? Isim yang sebelumnya itu yang berupa mudhaf di situ. Ya. Ya, mimma qablahu maksudnya yang dimaksud adalah apa? Mudhaf. Nah, dhamir ini ketika diidhofahkan khanifillah, maka kedudukan dia seperti apa? Kedudukan juz, kedudukan bagian. Sehingga ketika diidhofahkan na'am ithnahuma yalzamu ijtima'u tathniyatain, ini mengharuskan apa? Tergabungnya dua tathniyah. Berbeda dengan zahir. Kenapa? Karena sungguhnya zahir, nah, ketika diidhofahkan khanifillah la yunazzalu manzilatan juz. Nah, tidak diturunkan ya pada apa kedudukan bagian dari apa isim yang pertama. Falam yalzam madzukir. Sehingga tidak ada keharusan apa yang disebutkan itu. Tidak mengharuskan apa? Falam yalzam madzukir, madzukir yang dimaksud apa ini? Falam yalzam madzukir. Madzukir yang dimaksud apa Zakaria? Hah? Hah. Fala yalzam madzukir. Apa yang dimaksud? Abdul Malik. Ijtima'u tathniyatain. Ya, ini madzukir. Ya, jadi tidak mengharuskan adanya apa? Penggabungan dua tasniyah, sehingga tidak terlarang kalau demikian. Kalau isim dhahir. Ini maksud dari Naam Az-Zarqani rahimahullah. Qala wa asyara syarihu ila al-farqi bi ghairi dhalik. Haitsu qala li anna dhamir at-tasniyah nassun fi madluli. Dan asyarih yaitu Ibnu Hisham sendiri mengisyaratkan ya perbedaan yang lain. Nah, kalau Zarqani membedakan dari sisi apa? Idhofah kepada dhamir khanifillah ini apa? Dhamir ini menjadi apa? Bagian dari apa? Dari mudhofnya. Jadi satu kesatuan. Sehingga kalau digabungkan na'am ithnahuma ini na'am terjadi apa? Penggabungan dua tasniyah. Seperti ini tidak boleh. Berbeda dengan isim dhahir. Kalau isim dhahir yang diidhofahkan kepada itsnan, maka isim dhahir ini tidak menjadi apa bagian dari apa? Dari na'am mudhofnya, yaitu dalam masalah ini itsnan. Sehingga na'am tidak berkonsekuensi ijtima'u tathniyatain. Ini maksudnya. Sedangkan Ibnu Hisham menyebutkan perbedaan yang lain, yaitu li'anna dhamir tathniyah nasun fi madluli. Dikarenakan dhamir tathniyah itu nas. Ya, nas menunjukkan kepada madlulnya, sesuatu yang apa dia gantikan, karena dhamir kan menggantikan. Taim menggantikan na'am, dan dia menggantikan kembali kepada itsnan. Itu. Sehingga enggak boleh yang demikian. Agak tipis. Tayyib. Qala walladhi hararahu Yasin rahimahullah fi hadhihi al-mas'alah ani mas'alata idafati tsnaini wa tsnataini ila dhamiril musanna annahu idza urida bil mudhafi wal mudhafi ilayhi shay'un wahid imtana'atil idafah nahwu ja'a zaidani idhnahuma li'anna ma'na kullin minal mudhafi wal mudhafi ilayhi huwa nafsu zaidaini. Dan Yasin akhanifillah memberikan penjelasan lebih lanjut dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan diidhafahkannya itsnain dan itsnataini ini kepada dhamir mutsanna. Dia memberikan perincian bahwasanya apabila diinginkan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih itu satu perkara, syai'un wahid, ya, satu hal yang sama, maka terlarang untuk diidhafahkan. Nahu ja'ani zaidan itsnahuma. Yani telah ja'a zaidan itsnahuma. Telah datang apa dua zaid itsnahuma, yaitu kedua-duanya. Berarti itsna dan huma di sini apa? Syai'un wahid. Tayyib. Dikarenakan apa makna dari masing-masing mudhaf dan mudhaf mulai adalah apa? Az-zaidain. Zaidain itu sendiri, sehingga tidak boleh yang seperti ini. Tapi wa in urida bil mudhafi ghairul mudhafi ilaihi sahhatil idhafah. Apabila diinginkan dengan mudhaf selain mudhaf ilaih, maka idhafahnya benar, idhafahnya sahih. Nahu ja'athnakuma awithnahuma. Tayyib. Ja'a itsnakuma awitsnahuma. Ai maksudnya orang yang mengatakan ja'a itsnakuma ai abdakuma. Tayyib. Jadi antara itsna dan kuma di sini bukan apa? Bukan satu perkara. Karena yang dimaksud oleh pembicara itsna maksudnya abdan. Sedangkan kuma ya antuma. Berarti maksud orang ini ja'a itsnakuma maksudnya apa? Telah datang dua budakmu. Paham? Au itsnahuma au na'am itsnahuma maknanya ai na'am ja'a abdahuma matalan. Fa innahu urida bil itsnaini fi hadainil mithalaini ghairu ma urida bid dhamir. Sebab sesungguhnya diinginkan dengan itsnain dalam kedua contoh ini selain yang diinginkan dengan dhamir. Jadi antara nam itsna dan kuma beda yang ditunjukkan. Itsnain ditunjukkan adalah budak, nam kuma yang diajak bicara. Ini tahrir dari Yasin rahimahullah. Nah, kesimpulannya khanifillah. Nah, asalnya untuk idhafah, naam idhafah dhamir kepada apa itsnan wa tsnatan penggunaannya apa? Untuk mufrad dan jamak. Kemudian di sini ada faedah berhubungan dengan idhafah terhadap dhamir apa musanna. Dhamir musanna. Tain. Kalau kita perhatikan kebanyakan para nuhah melarang diidhafahkannya naam itsnan wa tsnatan kepada apa dhamir musanna. Kenapa? Karena mengharuskan tergabungnya apa dua tasniyah. Itu saja kesimpulannya. Kecuali kalau diinginkan apa itsnan dan dhamir musannanya dua perkara yang berbeda. Taib dua perkara yang berbeda. Tapi ini penggunaannya sedikit, khonifillah. Naam penggunaan dalam naam kalam kemudian dalam khutbah sedikit juga. Kalau kita dapat di dalam kitab-kitab sedikit penggunaan yang seperti ini. Cuman naam kita mengetahuinya untuk naam wawasan. Adapun dalam praktek penggunaan ketika membaca kitab jarang. Taim, kita lanjutkan. Aulid zahir, adapun atau apa diutapakan kepada zahir ini jelas. Naam. ditambahkan kepada zahir, ini jelas. Naam. Demikian pula ketika murakab dengan asyara. Ra'aitu itsnai asyara. Alhamdulillah dira. Apa? Ra'aitu itsnai asyara. Itsnai maf'ulun bih. Na'am. Maf'ulun bih mansubun wa'alamatun nasbihi wa'alamatun nasbihi anya niyabatan anil fathah li'annahu mulhaq bih tanah. Na'am. Terus, bagaimana cara mengirab tarkim 6 isni asyara? Kalau selain 12, selain 12 ahad dan asyar, naam, dan yang lainnya dari 13 sampai 19, bagaimana irabnya? Mabni ala fathil juz'ain. Naam, mabni ala fathil juz'ain. Dikecualikan apa? 12. Nah sekarang bagaimana mengirab yang 12 ini? Di sini sudah tahu itsnainya. Kemudian asyaronya ini idhofah atau apa? Ha? Maktuf. PR. Ya. Tegasnya di sini. Tayyib. Kalau 11 kemudian 13 sampai 19 jelas mabni. Dan ini mu'rab. Nah, sekarang kalau asyaranya ini. Asyaranya i'rabnya bagaimana? Nah. Kita masuk pada jamak mudzakkar salim dulu. حكم جمع المذكر السالم. قال وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني زيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. قال شيخنا حفظه الله تعالى ويسمى هذا الجمع جمع المذكر السالم. لماذا لسلامة واحده؟ Dinamakan as-salim ifanifillah. Kenapa? Karena mufradnya selamat. Jadi mufradnya selamat dari apa maksudnya? Selamat dari perubahan, selamat dari taksir. Wa yuqalu lahu jam'u salamati li mudzakkar. Naam. Dinamakan juga dengan apa? Jam'u salamah li mudzakkar. Wal jam'u ala haddil musanna. لأن كلا منهما يعرب بحرف علة بعده نون تسقط للإضافة. Dan jamak di sini, wal jamak, ya, penjamakan jamak mudzakkar salim ini ikhwan fillah sesuai dengan batasan pada musanna. Kenapa? Karena masing-masing untuk jamak ini dan musanna masing-masing di'rab dengan huruf illah, yaitu apa? Huruf illah yang dengannya di i'rab jamak mudzakkar salim dan musanna. Ahmad. Yang sama-sama keduanya apa berarti? Sama-sama dipakai oleh musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Ya, ketika kondisi apa? Nasab. Tapi berbeda ketika keadaan rafa untuk musanna alif dan jamak waw. Tayyib. Intinya tapi apa? Masing-masing di'rab dengan huruf illah. Kemudian ba'dahu nunun taskutu lil idhafah. Setelahnya nun, yang nun ini apa? Jatuh disebabkan idhafah. Ini sisi kesamaannya. Wa ta'rifuhu, ya, pengertian jamak mudzakkar salim, kullu ma dalla ala aktsar min itsnain. Kullu ma dalla ala aktsar min itsnain ma'a salamati bina'i wahidihi minat taksir wa kana lahu mufradun min lafdi sawa'un kana alaman ka zaidun aw sifatan li mudzakkarin aqil ka qa'imun. Kalau pengertian dalam tuhfah apa? Darmani. Ta'rif dalam pembahasan jurumiyah, yaitu madalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini bi ziyadati al-waw wan nun aw al-ya wan nun. Nah, sekarang kita bertemu dengan ta'rif yang lebih detail, ya khonifillah. Kalau tadi ta'rif untuk pemula, intinya yang namanya jamak yang menunjukkan dua lebih, baik itu mudzakkar atau mutsanna. Taim. Walaupun ikhwan fillah di sini madalla ala aktsar min itsnain, karena asalnya untuk apa? Mudzakkar di sini. Nah, madalla ala aktsar min itsnain yang menunjukkan lebih dari dua. Mudzakkar sih, jadi tidak perlu itsnatain. Ya tidak. Nah, taib madalla ala aktsar min itsnain yang menunjukkan lebih dari dua. Bisa dari alif bidzati waw wa nun aw ya wa nun. Sedangkan sekarang kullu madalla ala aktsar min itsnain, semua yang menunjukkan yang lebih banyak dari dua. Ma salamati bina'i wahidihi min at-taksir, bersamaan dengan selamatnya na'am susunan. Nah, mufradnya bina wahidihi maksudnya apa? Nah, bangunan huruf-hurufnya. Taim. Bersamaan dengan selamatnya bina isim mufradnya dari taksir. Wa kana lahu mufradun min lafdhih, dan dia memiliki apa? Memiliki mufrad dari lafadznya itu. Kemudian masuk di dalamnya baik itu alam atau sifah. Mudzakkar akil. Qala min hadha ta'rifi yustafadu anna ma yujma'u hadha al-jam'a. Tayyib. Nau'an. Dari ta'rif ini kita mengambil faedah bahwasanya apa-apa yang dijamakkan dengan jama' ini ada dua jenis, yaitu apa? Alamun wasifah. Nam alam wasifah. Fal alamu yushtaratu fihi an yakuna li mudzakkarin aqil. Dan alam dipersyaratkan, ikhwani fillah, untuk apa? Dia nama bagi mudzakkar yang aqil. Keluar darinya muannas. Nah, atau apa? Mudzakkar tapi ghairu aqil, yaitu dari nam hewan-hewan atau benda-benda padat, benda-benda mati. Karena apa? Tidak berakal. Khalian min ta'i ta'nif, terbebas dari apa? Ta'u ta'nif. Wa minat tarkib, dan juga terbebas dari tarkib. Ini syarat alam. Taim. Berarti kalau hindun, bisa tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim hinduna? Tidak. Tidak bisa. Taim. Kenapa? Karena dia alam untuk mu'annah, kecuali kalau dijadikan nama untuk laki-laki. Taim. Hamzah. Indah ya Abah Said. Hamzah, nama untuk laki-laki. Kalau mau dijadikan jamak mudzakkar salim bagaimana? Hah? Gak bisa, kenapa? Ini untuk nama mudzakkar akil. Nah, harus na'am kosong dari ta'u ta'nif. Ini dua syaratnya. Juga apa? Kosong dari tarkib. Na'am, tayyib. wasifah dan sifat yushtaratu fiha an takuna sifatan li mudzakkarin aqil khaliatan min ta'it tahnith laisan min babi af'al fa'la ka ahmar hamra wala min babi fa'lan fa'la ka sakran sakra. Taim. Untuk sifat ikhwan fillah dipersyaratkan dengan persyaratan yang lebih banyak. Taim. Syaratnya apa? Harus nambiyah sifat untuk mudzakkar aqil. Kemudian kosong dari ta'nit, bukan masuk dalam bab af'al fa'la seperti ahmar hamra. Ini tidak bisa dijadikan apa? Jadikan bentuk jamak mudzakkar salim. Naam. Taim. Juga apa? Bukan dari bab fa'lan fa'la. Nam sakron sakra. Kemudian syarat yang kelima, wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannats, dan bukan na'am pada sifat-sifat yang sama penggunaannya antara mudzakkar dan muannats, seperti sabur. Sabur digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Wanita ya sabur, na'am laki-laki ya sabur. Demikian pula jarih. Jarih orang yang terluka. Na'am tayyib ini untuk mudzakkar dan muannats sama. Tayyib wa qauluhum khalian min ta'in ta'nits li ikhraji nahwi allamah wa nassabah. Nah, dan perkataan mereka harus kosong dari ta' ta'nits untuk mengeluarkan apa? Semisal allamah. Allamah. Walaupun ini apa? Sifat. Na'am. Untuk mudzakkar aqil asalnya, tapi ada ta' ta'nitsnya, maka tidak bisa. Min kula nassaba. Berarti dari sini, nah, kita katakan beberapa syarat ikhwan fillah berhubungan dengan apa? Dengan isim yang bisa apa? Dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Nah, dari sisi isimnya itu harus berupa alam atau sifat, masing-masing punya syarat. Kemudian untuk jamak itu sendiri, nah, dalam ta'rif kita ketahui apa? Salamah, selamat dari apa? Dari taksir, bina mufradnya. Isim mufradnya selamat dari taksir. Nah, oleh karena itulah nanti kalau kok ada suatu isim yang Arab, orang-orang Arab mengirab seperti jamak mudzakkar salim, tapi bentuk mufradnya itu tidak selamat, maka mulhaqkan. Tidak dikatakan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Seperti apa kemarin bab sinin. Sinin, sinun, na'am, tayyib. Kenapa? Karena terjadi taksir. Na'am, ada pembuangan. Demikian pula wa kana lahu mufradun min lafdhi. Keluar darinya apa? Yang tidak memiliki mufrad seperti apa? Hah? Naam, asma jamak. Isim-isim yang senantiasa mendukung jamak seperti ulun, isrun. Isrun kita tidak mengatakan apa mufradnya? Asma. Mufradnya isrun ya wahid. Ya. Tapi bukan dari lafadznya. Makanya disyaratkan di sini apa? Wa kana lahu mufradun min lafdhi. Dia memiliki mufrad dari lafadznya. Isrun ya lafadz mufradnya naam tidak ada. Karena kalau diambil isrun asyar. Nah, tidak bisa. Itu bermakna 10 bukan mufrad. Masih bermakna jamak. Baik. Adapun al-mahmul ala hadzal jamak insyaallah na'khudhu ghadan walhamdulillahirabbil alamin.